Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah tentang al-jam'u bainas salataini fis safar, menggabungkan dua salat di dalam perjalanan. Ya, jadi menggabungkan dua salat di dalam perjalanan atau yang dikenal dengan salat jamak, seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan hadisnya, disebutkan di sini satu mukaddimah ataupun pengantar ya berkaitan dengan bahwasannya safar itu adalah satu kondisi yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan masyakoh, keberatan, ya kelelahan, seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan ya safar itu disebutkan qit'atun minal adzab, jadi sebagian daripada azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang melakukan safar itu biasanya ya merasakan lelah, capek, letih, seperti itu. Ya, walaupun safarnya mungkin dengan menggunakan pesawat terbang ya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga Pak Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rukhsah ya di dalam safar ini ketika seseorang hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukhsah atau keringanan ini termasuk di dalam satu bentuk kemudahan dan juga rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dalam pembahasan rukhsah ini sangat banyak ya, tetapi salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang dalam perjalanan adalah dibolehkannya untuk menjamak salat ya ketika dalam perjalanan ya. Artinya apa? Ya, bisa jadi ketika seseorang itu dalam perjalanan kemudian waktu salat sudah masuk, maka ketika itu ya diberikan keringanan ya untuk menjamak atau menggabungkan salat yang dilakukan dalam satu waktu. Nah, sehingga kebolehan untuk melakukan jamak ya di dalam perjalanan ini yaitu menggabungkan dua salat seperti zuhur dan asar dengan melakukan keduanya pada salah satu waktu tersebut. Ini yang disebut dengan jama takdim atau jama takhir, seperti itu. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dilakukan pada sholat maghrib ataupun dilakukan pada sholat isya. Dan ini semua termasuk di dalam satu bentuk keluasan, kelapangan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sebagai satu bentuk kemudahan di dalam menjalankan syariat. Dan ini termasuk di dalam karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga di dalam melaksanakan agama ini ya seseorang tidak merasa berat, seperti itu. Nah, jadi ada keringanan-keringanan ataupun ya rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk pada pembahasan hadis nomor 128. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يجمعوا بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والإشاء. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menjamak antara sholat zuhur dan asar ketika di dalam perjalanan, dan menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya. Nah, di dalam hadis ini ya, dijelaskan tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar dan ketika beliau berada di tengah perjalanan dari safarnya, yaitu menggabungkan antara zuhur dan asar, baik itu dengan menggabungkan atau jamak ya takdim ataupun jamak takhir. Nah, demikian pula menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Ya. Nah, maka Nabi SAW ya memperhatikan ya hal tersebut ya dengan melaksanakan sesuatu yang lebih mudah. Ya, khususnya bagi orang yang ya sama-sama melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamak takdim ataupun jamak takhir itu nanti disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi itu sebuah pilihan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu beliau safar dengan beberapa orang. Nah, ketika melakukan sholat jamak itu beliau memilih mana yang lebih mudah ya bagi dirinya ataupun bagi orang-orang yang bersama di dalam rombongan tersebut, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab ya beliau menggabungkan dua sholat dan melaksanakan pada salah satu dari dua sholat tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika dua sholat itu digabungkan, maka kedua waktu itu menjadi boleh untuk melakukan sholat. Ya, artinya apa? Ketika zuhur ditarik ke asar, maka waktu asar itu menjadi waktu zuhur pula. Ketika asar ditarik ke zuhur, maka waktu zuhur itu menjadi waktu untuk melakukan sholat asar. Artinya waktunya menjadi satu, di mana seseorang boleh melakukan ya kedua sholat tersebut pada salah satu waktunya. Nah, ini adalah berkaitan dengan penjelasan secara umum ya hadis yang ke-128. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah sholat jamak ini. Ya, tentang masalah apa? Kebolehan sholat jamak. Ya. Maka sebagian ataupun ya sebagian besar sahabat ataupun tabi'in mereka berpendapat bolehnya melakukan sholat jamak baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri. Nah, mereka berargumentasi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Abbas yang sedang kita bahas, ataupun hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan juga diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana dalam hadis Mu'ad ibn Jabal disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tadhiya asy-syamsu akhara as-salata adh-dhuhri hatta yajma'aha ila al-'ashri yusallihima jami'an wa idzar tahala ba'da zayg asy-syamsi shalla adh-dhuhra wal-'ashra jami'an tsumma sara. وكان إذا تهر قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع الإساء وإذا ارتحل بعد المغرب يؤجل العشاء فصلها مع المغرب. رواه أحمد أبو داود والترمذي. Nah, jadi Nabi SAW ketika hendak melakukan perjalanan sebelum tergelincirnya matahari. Ya, jadi sebelum masuk waktu sholat zuhur. Nah, beliau itu apa? Mengakhirkan sholat zuhur dan menggabungkannya dengan sholat asar. Ya, kalau hendak perjalanan itu sebelum zuhur. Ya. Nah, kemudian apa? Pada waktu sholat asar itulah Nabi SAW melakukan sholat ya kedua-duanya secara bersamaan. Nah, kemudian ketika Nabi SAW hendak berpergian setelah tergelincirnya matahari, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur, maka beliau sholat zuhur dan asar dengan digabungkan, baru setelah itu berpergian. Ya, demikian pula ketika beliau hendak ya ataupun hendak melakukan safar sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib sampai dia melakukan sholat maghrib bersama sholat isya. Dan jika beliau hendak ya berpergian setelah maghrib, maka beliau mendahulukan atau menarik sholat isya, kemudian dia sholat isya bersama sholat maghrib. Ya, jadi nanti ini sifatnya kondisional, jadi tergantung dari kebutuhan kita. Yang kadang-kadang mungkin ketika kita mau safar kemudian sebelum waktu zuhur kadang-kadang nanggung. Ya, kalau misalkan nunggu sampai waktu zuhur datang, ya mungkin ya akan terlambat sampai di tempat tujuan. Tetapi nanti kalau misalkan ya tetap melakukan safar, maka kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah sholat zuhurnya. Nah, sehingga ya bagi orang yang sudah mengetahui dan memahami ya hadis seperti ini, maka apa itu bisa menjadi satu pilihan ketika kita hendak melakukan safar ataupun perjalanan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya sebagian para imam ya itu mensahihkan hadis ini. Ya, walaupun sebagian lain juga memberikan kritik terhadap hadis ini ya, ya tentang kesahihannya, dan asal dari hadis ini juga terdapat di riwayat Imam Muslim, tetapi di riwayat Imam Muslim itu tidak disebutkan dengan jamak takdim. Ya, artinya apa? Beliau itu mengakhirkan. Ya, jadi bukan mendahulukan atau mengakhirkan, tapi hanya disebutkan apa? Mengakhirkan saja seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, dan kedua muridnya yaitu Imam Al-Hasan dan Imam An-Nakhai yang berpendapat tidak diperbolehkan jamak. Nah, jadi ya sebetulnya ada pendapat dari kalangan Imam Madhab yang tidak membolehkan jamak, ya. Nah, sehingga apa? Mereka itu mentakwil, ya. Jadi mentakwil itu artinya apa? Ya, memaknai hadis-hadis tentang jamak itu bukan jamak secara sesungguhnya, tetapi yang disebut dengan jam'un suriyun. Ya, jadi apa? Bentuknya seperti jamak. Nah, bagaimana jamak suri itu menurut mereka? Jamak suri itu artinya apa? Mengakhirkan sholat zuhur sampai akhir waktunya. Jadi kalau sholat asar jam 3, dia jam 3 kurang 5 sholat zuhur. Nah, 5 menit setelah itu kan masuk sholat asar. Baru setelah itu dia sholat asar seperti itu. Ya, jadi seperti anak-anak biasanya yang malas itu biasa begitu. Nah, anak-anak malas itu kan biasanya sudah zuhurnya nanti pas mendekati asar, kemudian nanti sudah sholat zuhur selesai, azan asar, baru setelah itu sholat asar seperti itu. Nah, ini disebut dengan jamak suri, ya. Artinya bentuknya seperti jamak, ya. Demikian pula nanti dengan pelaksanaan sholat maghrib ataupun sholat isya seperti itu. Nah, tetapi apa? Pendapat ini adalah pendapat yang sangat lemah, ya. Bahkan pendapat ini ya menyelisihi pemahaman dari hadis tentang sholat jamak itu sendiri. Artinya apa? Ya, kalau kita telusuri makna daripada sholat jamak itu artinya menjadikan dua sholat ya dilakukan pada satu waktu, itu namanya jama', menggabungkan. Berarti kalau misalkan dia sholat di akhir waktu, kemudian setelah masuk waktu sholat berikutnya kemudian dia sholat, itu tidak menggabungkan dua sholat. Artinya tetap dia itu melaksanakan sholat pada waktunya, seperti itu. Ya, nah sehingga apa, hadis-hadis berkaitan dengan sholat jama' ini ya menafikan takwil yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah berkaitan dengan ketidakbolehan pelaksanaan sholat jama' seperti itu. Nah demikian pula Imam Al-Khattabi dan Imam Ibn Abdul Bar ya menyebutkan bahwasannya jama' itu termasuk di dalam rukhsah ya, di dalam keringanan. Artinya seseorang melakukan ya dua sholat ya pada satu waktu ya seperti itu. Ya, baik itu pada waktu yang pertama atau pada waktu yang kedua seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ya beberapa pendapat daripada Imam Madhab berkaitan dengan ya boleh atau tidak bolehnya ya melakukan sholat jamak. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, dan ini pendapat jumhur adalah apa? Diperbolehkan, dan ini termasuk di dalam apa? Rukhsah ya, di dalam pelaksanaan sholat. Nah kemudian para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum jamak. Ya, artinya apa? Ya, berkaitan dengan apakah ya safar ini menjadi sebab bolehnya jamak ataukah tidak. Nah maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwasannya safar atau berpergian ini menjadi sebab diperbolehkannya seseorang melakukan sholat jama', baik itu jama' takdim ataupun jama' takhir. Ya, jadi masalahnya kebolehan. Ya, kalau masalah kebolehannya maka apa, jumhur ulama melakukan apa, berpendapat itu boleh seperti itu. Nah berbeda nanti ya seperti Imam Malik di dalam pendapat yang masyhur darinya, bahwasanya Imam Malik berpendapat ya jamak itu hanya dikhususkan ya pada waktu yang dibutuhkan ketika safar, yaitu apa, ketika dalam perjalanannya atau yang disebut dengan apa, wa idza hiya ya jaddu bihi sair. Jadi dalam perjalanannya. Tetapi kalau misalkan orang itu sudah sampai ya, atau misalkan dia itu singgah ya, singgah di satu tempat atau sampai di tempat tujuan, maka apa? Ketika itu dia tidak boleh untuk menjamak. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada kebutuhan baginya untuk menjamak. Nah, misalkan apa? Seseorang berpergian dari Jogja ke Jakarta. Ya, kemudian pakai kereta. Nah, dalam perjalanan itulah menurut Imam ya Malik boleh untuk menjamak salat. Tetapi nanti kalau sudah sampai di Jakarta, ya apalagi sudah tinggal seperti itu, nah, maka apa, dia tidak boleh untuk menjamak. Ya, kenapa? Karena ketika itu tidak dibutuhkan lagi untuk menjamak. Ya, tidak dibutuh lagi untuk menjamak. Nah, yang boleh dilakukan adalah apa? Berkaitan dengan masalah mengqasar salat. Jadi salatnya tetap dalam waktunya, tetapi dia apa? Meringkas atau mengqasar salatnya. Nah, sedangkan jamak itu dilakukan apa? Ketika waktu yang dibutuhkan, ketika seorang itu dalam perjalanannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah sampai atau mungkin singgah ya untuk istirahat seperti itu, maka apa? Ketika itu dia tidak boleh untuk menjamak salatnya seperti itu. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Baji, ya Imam Al-Baji ini salah satu murid dari Imam Malik, beliau mengatakan ya, dalam mazhab Malikiyah, karahatu Malik lil jam'i khasyatan ayyaf'alaha may yaqdiru 'alayha duna masyaqqatin Wa amma ibahatuhu idza jaddu bihi as-safar fal haditsu Ibnu Umar. Jadi dimakruhkannya, ya, jadi Imam Malik memakruhkan seseorang menjamak salatnya ketika sudah, ya, melakukan safar atau tidak di tengah perjalanan, itu dikhawatirkan, ya, dilakukan bagi orang yang mampu untuk melakukan salat. Artinya sebetulnya dia mampu untuk melakukan salat, ya, dan tidak perlu untuk dijamak seperti itu. Ya, misalkan apa? Ya, kita melakukan perjalanan kemudian sampai di tempat tujuan. Kan seketika sampai di tempat tujuan kita mampu untuk melakukan salat sebagaimana biasa tanpa perlu untuk dijamak. Nah, maka apa? Imam Malik itu memakruhkan itu. Ya. Nah, yang dibolehkan adalah ketika apa? Seseorang itu di dalam perjalanannya sebelum dia sampai tujuannya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Kesimpulan dari pendapat Imam Malik ini adalah jamak itu dibutuhkan, ya, di dalam perjalanan, ya, perjalanan safar. Jadi ketika dalam perjalanan saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwasanya tidak boleh untuk menjamak salat. Ya, tidak boleh untuk menjamak salat seperti penjelasan yang tadi. Nah, kecuali menjamak salat itu ketika di Arafah ataupun ketika di Muzdalifah. Ya, ketika di Arafah atau di Muzdalifah bagi orang yang melakukan ibadah haji dan bukan ketika di dalam perjalanan. Nah, itu. Jadi Imam Abu Hanifah punya pendapat lain. Jadi kalau dalam safar tidak boleh jamak seperti itu. Tapi kalau misalkan khusus di orang melaksanakan ibadah haji ketika dia itu berada di Arafah, wukuf di Arafah atau ketika di Muzdalifah, maka dia boleh untuk melakukan apa? Melakukan jamak seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, pendapat jumhur ulama ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jamak secara mutlak, ya. Dan tanpa diikat dengan apa? Dengan apakah safar itu ketika perjalanannya atau ketika dia, ya, apa, sudah sampai. Artinya ketika orang dalam perjalanannya disebut dengan safar, ketika orang sudah sampai tujuannya pun dia hukumnya hukum safar. Jadi sebagai orang apa yang musafir. Nah, dalam hadis-hadis tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan jamak itu dibolehkan kalau dalam perjalanannya saja. Jadi kalau sudah nyampe nanti enggak boleh jamak. Artinya penyebutannya secara mutlak tanpa membedakan apakah dia itu singgah atau dia itu di dalam perjalanan atau di tengah perjalanannya seperti itu. Nah, sehingga apa? Ada hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta, ya, dari Mu'adz bin Jabal, ya, bahwasanya Nabi SAW mengakhirkan salat pada satu hari ketika peperangan Tabuk. Ya, jadi mengakhirkan salat. Kemudian beliau itu keluar dan salat zuhur dan asar dengan di jamak. Kemudian dia masuk lagi, ya, ke kemahnya, ke tendanya. Kemudian dia keluar lagi ketika hendak melakukan sholat maghrib dan isya dengan di jamak. Artinya ketika itu apa? Rasulullah SAW sedang singgah, ya. Jadi bukan di dalam, di tengah perjalanan seperti itu. Nah, sehingga Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih secara sanadnya, dan Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitabnya Al-Umm seperti itu. Dan Imam Al-Baji mengatakan bahwasanya masuk dan keluarnya Nabi SAW dari kemahnya itu, ya, artinya apa? Ketika itu Nabi sedang singgah pada satu tempat dan dia tidak di dalam tengah perjalanannya. Dan ini merupakan satu jawaban yang pasti, ya, satu bantahan yang pasti kepada orang yang mengatakan tidak boleh melakukan jamak kecuali di tengah perjalanan seperti itu. Ya. Nah, adapun dalilnya Imam Malik, Imam Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, ya, yaitu hadis Ibnu Umar bahwasannya apa? Disebutkan annahu kana idza jadda bihi sair ya jama'a bainal maghrib wal isya wa yaqulu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sair jama'a bainahuma. Jadi Imam Malik dan Imam Syekhul Islam kemudian Ibnu Qayyim yang berpendapat bahwasanya dibolehkannya jama' itu ketika di tengah perjalanan adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika di tengah perjalanan beliau itu apa? Ya, menjamak salatnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi apa? Hadis-hadis yang disebutkan ini sebetulnya hadis yang menguatkan, ya, yang menguatkan. Kenapa? Karena safar itu adalah kondisi yang memberatkan baik ketika dia itu singgah satu tempat ataupun ketika dia di tengah perjalanan. Nah, sehingga apa? Ya, rukhsah untuk menjamak salat itu ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk apa? Memberikan kemudahan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa penjelasan tambahan. Yang pertama adalah ya apa yang disebutkan oleh penulis tentang masalah menjamak salat ya ketika safar, maka ada uzur-uzur lain selain safar yang membolehkan untuk jamak. Artinya apa? Menjamak sholat itu dibolehkan dalam kondisi-kondisi lain selain safar. Yang pertama adalah ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan maka boleh untuk menggabungkan dua sholat atau menjamak sholat seperti itu. Nah, sehingga dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin mutiratin. Jadi Nabi SAW menggabungkan maghrib dan isya pada satu malam yang turun hujan. Ya. Nah, tentu nanti berkaitan dengan karena ini dalam satu masjid, ya, dan situ banyak jamaah seperti itu, maka keputusan untuk menjamak atau tidak ketika turun hujan itu, yaitu berada di tangan imam ketika itu. Ya, jadi bisa saja misalkan ketika sholat maghrib di sini kemudian tiba-tiba turun hujan. Seperti itu. Nah, maka setelah itu boleh imam langsung apa? Kita menjamak sholat dengan isya. Nah, setelah menjamak sholat dengan isya, kemudian apa? Pulang. Ya, pulang. Kemudian ketika nanti sholat isya, ya dia sudah menjamak sholat tersebut. Ya, jadi jangan sampai nanti setelah menjamak sholat isya, kemudian duduk di masjid lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan mau menunggu karena keputusan imam misalkan ya sudah tidak usah dijamak seperti itu. Barangkali nanti hujannya apa? Ya, reda ketika waktu isya seperti itu. Nah, jadi begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Karena sebab sakit. Ya, sakit. Jadi ketika orang sakit itu boleh untuk menjamak salatnya. Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika dalam kondisi bukan dalam peperangan ataupun ketika bukan turun hujan. Nah, ini bisa difahami ketika bukan dalam peperangan atau turun hujan adalah apa? Ya, yaitu ketika dalam keadaan sakit, ya, seperti itu. Nah, ini adalah apa? Uzur-uzur yang dibolehkan termasuk juga di dalamnya adalah perempuan yang sedang mengalami istihadhah. Jadi istihadhah ini darah yang keluar karena penyakit, ya. Jadi nanti wanita misalkan ada darah haid, ya, darah yang keluar karena rahim itu tidak dibuahi, ya, sehingga nanti apa? Asupan yang seharusnya untuk janin itu dia keluar menjadi darah haid, atau misalkan darah nifas, darah yang keluar ya sehabis ya melahirkan, atau bisa jadi ya sebelum melahirkan juga sudah keluar darah, maka itu masuk dalam ya darah nifas. Nah, ketika wanita dalam keadaan haid ataupun nifas maka dia dalam keadaan tidak suci. Berbeda dengan darah istihadhah. Darah istihadhah ini ya seorang wanita tetap dihukumi dalam keadaan suci karena darah itu keluar dari ya irqun ya karena penyakit. Nah, sehingga apa? ya boleh untuk menjamak. Ya walaupun ya dahulu mungkin ya belum ada yang namanya apa? Ya pembalut kalau kita ya seperti itu, ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada apa? Sudah ada pembalut ya, sehingga apa? Sangat memungkinkan untuk sholat pada waktunya seperti itu. Ya. Dan ya istihadhah ini juga adalah ya termasuk di dalam apa namanya penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya faedah yang kedua adalah apa? Ya, safar yang diperbolehkan untuk menjamak sholat, nah maka para ulama berbeda pendapat tentang batasannya. Ya, batasan safar itu seperti apa? Ya, ada yang berpendapat seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, batasan safar itu adalah 2 hari. Ya, kalau melakukan perjalanan sudah 2 hari, berarti ukurannya adalah waktu perjalanan. Ya, atau kalau misalkan diukur dengan jarak yaitu 16 farsan, yaitu ya 16 farsah. 16 farsah itu 1 farsah 4 mil dan 1 mil itu 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Ya. Nah, berarti kalau 16 farsah ya, berapa Pak? Matematiknya gimana? Hah? Jadi kalau satu farsah itu 4 mil ya. Nah, berarti kalau 16 farsah, 16 kali 4 yaitu 64. Nah, satu mil itu 1,5 kilo. Berarti 64 kali 1,5 yaitu 96 kilometer. Nah, berarti kalau perjalanan itu lebih dari 96 km maka itu sudah dibolehkan untuk menjamak ya. Nah, termasuk juga kaitannya dengan tujuan. Ini para ulama juga berbeda pendapat tentang tujuan. Kalau tujuannya maksiat tidak boleh dijamak. Ya, misalkan ada sekelompok orang misalkan sudah sepakat untuk merampok ya di kota anu misalkan begitu. Nah, ketika perjalanan datang waktu sholat, gimana nih, kita jamak dulu atau enggak? Nah, karena tujuannya maksiat ya, maka apa ya, tidak boleh untuk menjamak atau mengqasar sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Nah, jumhur ulama berpendapat anna tarkal jam'i afdal minal jam'i. Nah, jadi apa? Meninggalkan menjamak sholat itu lebih baik daripada menjamak sholat. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa untuk tidak menjamak sholat, maka itu yang lebih baik. Ya. Nah, kecuali melakukan jamak itu di Arafah ataupun di Muzdalifah. Ya. Kenapa? Karena di situ ada kemaslahatan. Jadi kalau memang tidak dibutuhkan, ya sudah, tidak usah safar dan itu ya, tidak usah jamak dan itu yang lebih baik. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah bolehnya menjamak solat antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya. Nah, kemudian yang kedua adalah keumuman hadis, ya, tentang diperbolehkannya jamak takdir, jamak takdim ataupun jamak takhir, ya, di antara dua solat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, zahir dari hadis bahwasannya safar atau jamak itu khusus, ya, ketika seseorang di tengah perjalanannya. Walaupun tadi disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Ya, hadis ini dan yang lainnya menunjukkan bahwasannya jamak itu hanya dikhususkan untuk sholat zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh maka tidak boleh dijamak dengan yang lainnya. Ya, jadi sholat subuh dijamak dengan isya itu terlalu panjang begitu ya. Nah, begitu. Ya, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.